Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan fikih. Sekarang al-waqfu. Waqaf. Al-waqfu fil lughati al-habsu. Secara bahasa, waqaf itu al-habsu, menahan. Ada secara syariat, habsul asli wa tasbilu as-samrah. Menahan yang pokok dan mengalirkan manfaatnya. Tahabsul mal wasarfu manafi'ihi fi sabilillah. Menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah. Dalam arti di sini tahbis al-asli itu fala yurasu wala yuba'u wala yuhabu. Tidak diwariskan, tidak dihibahkan, dan tidak dijual. Tapi manfaatnya dialirkan. Orang wakaf tanah itu kan. Kan ditahan. Nggak dijual, nggak diwariskan, nggak di, apa, nggak dihibahkan juga. Jadi tanahnya nggak diotek-otek. Cuma manfaatnya. Kalau seandainya di situ emang ada tanamannya, hasilnya itu yang disalurkan. Atau memang untuk bangun masjid itu kan, kan manfaat penggunaan masjid itu mengalir itu. Itu namanya wakaf. Bedanya wakaf dengan sedekah itu, kalau sedekah orang sedekah nih uang atau sedekah makanan kan dimakan habis pahalanya ya saat itu, berarti pahala pemberian itu. Tapi kalau wakaf itu disebut sedekah jariyah karena pahala itu mengalir selagi si hal itu dimanfaatkan. Makanya dalam hal disebut sedekah jariyah. Macam-macam wakaf. Wakaf itu kadang yakunu al-waqfu alal ahfad awil aqarib wa yusamma hadza bil waqfi al-ahli aw ad-durri. Az-zurri. Wakaf itu kadang kepada anak cucu atau kepada karib kerabat, kepada individu itu. Saya wakafkan umpamanya tanah ini kepada cucu saya si Fulan dan keturunannya. Berarti milik si cucu, tapi nggak boleh sama si cucu itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak diwariskan juga itu. Tapi manfaatnya terus digunakan oleh dia dan orang-orang yang dimaksud. Jadi kepada pihak tertentu atau wakaf nih, umumnya ada si Fulan Zaid, dia pencari ilmu, kan. Wakaf tanah ini, kebun ini buat dia. Berarti kebun ini jadi wakaf buat dia. Dia apa? Tapi oleh dia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Tapi dia memanfaatkan apa yang hasil dari kebun tersebut. Itu wakaf kepada individu. Ada juga al-waqfu di sini ya wa yakun al-waqfu ala abwabil khair. Wakaf kepada pintu-pintu kebaikan. Seperti wakaf tanah untuk masjid. Wakaf rumah untuk abna'us sabil itu kan. Buat siapa? Orang yang ibnu sabil menginap di situ siapa saja itu kan. Itu kan tidak kepada individu tertentu itu kan. Kalau tadi kan kepada individu tertentu. Ini disebut al-waqfu al-khairi. Pensyariatan wakaf ini, syariat wakaf ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan sebagai bentuk qurbah, bentuk ibadah yang dengannya seorang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wakaf ini zaman jahiliyah tidak ada. Tidak ada. Adanya dalam Islam. Rasulullah mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasati asya'a, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu," rawahu Muslim. Bila seorang mati, maka terputus amalannya kecuali dari tiga hal. Sedekah jariyah, wakaf maksudnya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ngalir pahalanya. Gali sumur. Ini diwakafkan untuk masyarakat kampung situ. Kan selagi sumur itu dipakai, pahalanya ngalir. Atau wakaf pompa air, gitu kan? Selagi dipakai ngalir airnya, itu pahalanya ngalir. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, pahalanya ngalir selagi ilmu tersebut apa diteruskan. Juga wakaf orang wakaf kitab, wakaf buku, itu mushaf juga selagi dipakai itu apa pahalanya ngalir. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak sholih yang mendoakan dia. Di sini maksudnya bukan doanya saja, anak sholih, secara umum anak sholih, itu pahalanya mengalir buat orang tuanya. Dan berarti, karena si anak ini, kenapa dia menjadi sholih? Karena orang tua yang mendidiknya. Maka amal ibadah yang dilakukan oleh anak ini, orang tuanya mendapatkan pahalanya. Dan termasuk sedekah jariyah atau wakaf di sini adalah wakful buyut wal aradi wal masajid wal masahib wa ghairiha, wakafkan rumah, tanah, masjid, mushaf, kitab dan yang lainnya. Jadi maksud hadis adalah amalan seorang itu pahalanya berhenti, dalam arti tidak ya tajaddad, tidak ngalir, maksudnya tidak muncul baru lagi. Hanya itu saja, orang sedekah ngasih beras kepada orang miskin, dia dapat pahala. Tapi ya itu sekali saja, dan berarti saat itu tidak ngalir karena udah habis. Tapi kalau tadi wakaf, selagi dipakai pahalanya ngalir, disebut sedekah jariyah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, kuda, dan kaum muslimin senantiasa setelah mereka melakukan wakaf tersebut. Contohnya di sini wakaf-wakaf yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di antaranya dalam hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya dalam hadis Bukhari, "Man hafara bi'ra rumah falahul jannah." Barang siapa yang menggali sumur rumah, maka baginya surga. Qala, Utsman mengatakan, "Fahafartuha," maka saya menggalinya. Zaman dulu kan sumur di Arab tidak seperti di kita. Di kita apa? Dangkal itu kan. Di sana apa? Dalam. Terus sumurnya apa? Luas. Sangat berharga sumur. Makanya harganya apa? Mahal kan? Ketika Utsman membeli sumur itu. Dan itu diwakafkan kepada kaum muslimin. Kemudian juga dalam hadis Anas, Abu Talha adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Dan harta yang paling ia cintai adalah kebun. Namanya Bayruha. Kebun kurma. Di mana kebun ini menghadap masjid. Dan Rasulullah SAW sering masuk ke kebun tersebut minum airnya yang apa? Airnya apa? Manis ya. Maksudnya apa? Ya air kan, kalau air segar itu kan. Air yang segar. Kemudian tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha datang kepada Rasulullah terus mengatakan, sesungguhnya Allah mengatakan dalam kitabnya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sedangkan harta yang paling saya cintai adalah Bayruha. Maka ia adalah sedekah. Karena Allah, saya mengharapkan kebaikannya dan tabungannya. Maka letakkanlah sesuai apa yang kau kehendaki, wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sungguh beruntung sekali. Saya telah mendengar apa yang kamu katakan. Dan saya memandang agar engkau menjadikan kebun itu disedekahkan kepada karib kerabat. Maka Abu Talha membagikan kepada karib kerabat. Di sini wakafnya kepada karib kerabat. Hadis Bukhari Muslim. Juga dalam hadis Ibnu Umar, Umar Ibnu Khattab ketika perang Khaybar mendapatkan jatah tanah itu kan, ghanimah kan. Di sini asaba Umaru ardhan bi Khaybar fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabtu ardhan bi Khaybar lam usib malan qattuhu wa anfasu indi minha fama ta'muruni bih. Umar mendapatkan jatah apa? Tanah di Khaybar. Kemudian datang kepada Rasulullah minta pendapatnya. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar. Di mana saya tidak pernah mendapatkan harta yang paling berharga seperti harta itu. Apa yang kau perintahkan kepada saya? Maka Rasul mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, maka kamu apa? Wakafkan. Dan kamu sedekahkan. Maksudnya, pokoknya tanahnya diwakafkan, hasilnya disedekahkan. Maka, fatasaddaqa biha Umar annahu la tuba'u wa la tuhabu wa la turasu wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fil sabillah wa ibnis sabil wa dhaifi la junaha ala man waliyah an ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'ima ghaira mutamawwirin. Maka Umar mensedekahkannya, di mana ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Umar mensedekahkannya kepada fuqara, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, juga tamu. Tidak ada dosa atas orang yang mengurusinya untuk makan darinya, kan diurus orang kan. Tidak apa-apa dia mengambil makan darinya, itu kan. Dengan syarat apa? Tidak menjadikannya sebagai harta simpanan itu. Jadi sekedar untuk makan aja. Tidak jadikan mau ditabung gitu kan. Jadi yang ngurusnya boleh makan dari sana. Kemudian juga dalam hadis tadi hadis al-Jamaah, juga hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ihtabasa farasan fi sabilillahi imanan wahtisaban fa inna shib'ahu wa rawsahu wa bawlahu fi mizanihi yawm al-qiyamah hasanat. Barang siapa mewakafkan kuda di jalan Allah karena keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka sungguhnya apa rasa kenyangnya makanan kuda tersebut, kotorannya, air kencingnya itu dia apa dinilai kebaikan di hari kiamat. Di kuda untuk diwakafkan untuk berperang. Dan juga dalam hadis yang lain Khalid ibn Walid mewakafkan apa senjata-senjatanya fi sabilillah. Itu kaitan dengan anjuran ataupun syariatan wakaf. Adapun syarat-syarat di sini yustaratu fi sihhatil waqfi ma yali. Syarat ya untuk keabsahan wakaf ini adalah pertama ayyakunal waqifu ahlan litabarru'i bi an yakuna rasyidan malikan. Orang yang mewakafkan itu orang yang layak untuk apa? Memberi. Orangnya apa? Rasyid, berarti orang yang sudah ya paham atau matang pikirannya, bukan orang yang suka memboros apa tabzir. Terus juga malikan pemiliknya. Harus milik dia, bukan milik orang lain. Kemudian ayyakunal mauqufu alaihi in kana muayyanan mimman yasihhu tamallukuhu fala yuqafu ala janinin fil batni wala ala abdin mamlukin. Di sini yang diberi wakafnya itu kalau memang tadi orang tertentu, pihak tertentu harus orang yang sah kepemilikannya, bisa memiliki. Tidak boleh wakaf kepada janin masih di perut ibunya atau wakaf kepada hamba sahaya. Hamba sahaya harta yang dia miliki milik tuannya. Orang ketika ngasih kepada hamba sahaya itu jadi milik tuannya. Mungkin tidak sah wakaf kepada janin juga kepada hamba sahaya. Kemudian wa in kana al-waqfu ala ghairi muayyanin ushtirita an takuna al-jihatul mauqufu 'alaiha mimma tasihhu al-qurbatu ma'aha fala yasihhu al-waqfu 'ala lahwin aw kanisatin aw muharram. Kalau wakafnya itu kepada bukan kepada individu tapi kepada apa tadi ya, apa yang sifatnya untuk umum itu kan, bukan pihak tertentu, maka si apa si ya apa yang dituju untuk wakafnya itu harus yang apa yang bukan apa namanya yang bukan yang haram. Jadi harus sesuatu yang mana kurbah atau ibadah itu sah dengannya. Maksudnya harus pintu-pintu kebaikan. Tidak sah orang wakaf untuk lahwun. Orang wakaf tanah ini untuk gereja atau untuk bioskop ya, atau wakaf untuk tempat musik gitu kan. Itu enggak boleh. Atau wakaf ini untuk tempat pertandingan lapangan sepak bola kan. Itu bukan apa? Bukan kurban kan? Lahwun kan? Enggak sah wakafnya gitu. Kemudian an yakuna at-tawqifu bi nassin sharihin. Jadi ikrar wakafnya itu harus dengan pernyataan yang tegas, jelas. Seperti waqfin atau habsin atau tasadduq, kalimat wakaf kalau di kita itu kan. Kemudian an yakuna al-mawqufu mimma yabqa ba'da akhdhi gullatihi. Barang yang diwakafkan itu harus barang yang tetap ada setelah diambil manfaatnya. Tetap ada setelah diambil manfaatnya. Orang wakaf buku. Kan buku dibaca, manfaatnya diambil kan? Bukunya masih ada. Wakaf tanah untuk masjid. Orang pada sholat di situ kan masjidnya masih ada, tanahnya masih ada. Wakaf kebun. Kebun tanah, kebun di situ apa buahnya diambil, kebunnya masih ada. Jadi harus seperti itu. Tapi kalau orang wakaf ini beras sudah dimakan, ada enggak? Tidak ada, enggak sah wakaf beras, bukan wakaf, namanya sedekah gitu kan. Seperti apa di sini yang ada ya, tetap ada setelah diambil manfaatnya, kadur, sejerumah, wal aradi ya, tanah dan yang lainnya. Adapun yang apa habis dimanfaatkan hilang, habis itu namanya bukan wakaf tapi sedekah. Kemudian ahkamuhu, ahkamul waqfi, hukum-hukum wakaf. Pertama, yasihu al-waqfu alal-awlad. Sah wakaf kepada anak. Anak-anak. Ketika orang wakaf, ini buat, saya wakaf, umpamanya kebun ini buat anak-anak saya. Awlad, kalau bahasa Arab, awlad. Maka kalau kalimat awlad mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kalau ini buat abna'i, berarti anak laki-laki saja. Jadi kalimat awalnya di sini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Juga di sini mencakup anak-anak dari, maksudnya anak-anak cucu, maksudnya cucu dari anak laki-laki. Tapi tidak, maksudnya ketika ini wakaf saya buat awaladi, berarti anak laki-laki perempuan masuk di dalamnya. Cucu dari anak laki-laki masuk. Berarti jalur nasab kan awlad. Tapi kalau cucu dari anak perempuan, enggak masuk. Tapi kalau saya wakaf kepada awladi dan keturunannya itu kan, berarti mak masuk semua. Cucu dari anak perempuan dan anak laki-laki masuk. Jadi ini tergantung lafaz yang digunakan, makanya harus apa? Sore gitu. Tapi yang jelas, karena dalam masalah akad ini sesuai dengan makna, ya berarti harus dipahami maknanya. Kadang kan ada orang yang tidak bisa membedakan antara lafaz ya. Penting taunya apa? Aulad ya anak-anak itu kan. Anak-anak taunya buat anak, tidak masuk cucu itu kan. Ada. Kemudian yalzamul amal bima yashtarituhu al-waqif min wasfin aw taqdimin aw ta'khirin. Wajib mengamalkan apa yang disyaratkan oleh orang yang wakaf. Berupa apa? Sifat atau pengedepanan atau pengakhiran. Umpamanya sifat. Saya wakafkan kitab ini kepada ahli hadis, kan? Berarti hanya ahli hadis saja, tidak masuk ke dalamnya ahli fikih, maksudnya kan? Jadi kan sifat hadis. Kemudian juga kalau pengedepanan dan pengakhiran, kalau seandainya saya ini wakaf buat anak-anak saya, kemudian cucu-cucunya. Berarti harus anak-anak dulu, baru kalau sudah habis semua anak-anak ini, baru cucu itu. Kemudian juga yalzamul waqfu bi mujarradi i'lanihi aw hiyazatihi aw taslimihi liman waqafa 'alaihi. Wakaf itu menjadi menjadi mesti, maksudnya sudah tidak bisa diambil lagi dengan apa, dengan sekedar iklannya dia, ketika dia mengatakan saya wakafkan ini, nggak boleh ditarik lagi, sudah sah. Atau dengan saya wakaf kepada ini si fulan, terus oleh si fulan langsung diambil, itu sudah sah dan tidak boleh menarik lagi, gitu. Sudah lazim, sudah mengikat. Fala yajuzu ba'da zalika fashuhu wala bai'uhu wala hibatuhu. Tidak boleh setelah itu apa? Dia membatalkannya atau menjualnya atau menghibahkannya. Wa idza mata al-waqifu la yurasu anhu. Kalau si orang yang wakaf itu mati, tidak boleh diwariskan. Karena ketentuan wakaf seperti itu. Kemudian selanjutnya al-waqfu fi maradil maut. Orang berwakaf dalam masa sakit yang menjelang kematian. Di sini idza waqafa al-marid maradil maut li ajnabiyyin fa innahu yu'tabaru min as-sulus misl wasiyah wa la yatawaqqafu ala ridal warasah illa idza zada ala as-sulus fa innahu la yasihu waqfu hadha az-za'id illa bi ijazatihim. Kalau orang yang sakit, sakit yang menghantarkan kepada kematian, dia memberikan wakaf kepada orang lain, bukan kepada ahli waris, maka wakafnya sah. Dan itu diambil dari sepertiga. Dari sepertiga harta. Dan kalau kurang dari sepertiga, ya itu atau sepertiga tidak butuh kepada kerelaan ahli waris. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka yang selebihnya itu butuh kepada kerelaan mereka. Jadi sepertiganya diberikan, yang sisanya minta keridhaan mereka. Kalau mereka tidak ridho, maka tidak diberikan. Jadi sepertiganya saja, itu kan. Karena wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Makanya ketika Nabi Waqas kan mengatakan ya Rasul ana zumalin wala yarisun illa ibnatun li wahidatun, wahai Rasulullah, saya orang berharta tapi tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan, boleh saya sedekah dengan sepertiganya, 2/3? Kata Rasul tidak, kan. Separohnya tidak, sepertiganya sulus, wasulus kasir, sepertiga itu banyak sebenarnya. Kamu meninggalkan ahli waris kamu kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin. Tapi di sini Rasul tidak melarang sepertiga. Tapi sepertiga itu udah banyak, gitu. Jadi makanya kalau lebih dari sepertiga butuh kerelaan ahli waris. Itu kalau wakafnya kepada siapa? Kepada ajnabi, gitu kan, kepada orang lain. Kemudian al-waqfu fil maradi ala ba'dil warasah. Nah, wakaf ketika sakit yang menjelang kematian kepada sebagian ahli waris. Kan dalam hadis tidak boleh wasiat kepada ahli waris. La wasiyata li warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat dari warisan, itu kan. Di sini adapun wakaf kepada sebagian ahli waris di masa sakit yang menjelang kematian, di sini sebagian ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan bahwa itu tidak boleh wakaf kepada sebagian ahli waris di tengah-tengah sakit. Adapun yang lain, ulama yang lain mengatakan boleh wakaf sepertiga kepada ahli waris pada saat sakit, sebagaimana bolehnya wakaf kepada orang lain. Karena wakaf itu bukan wasiat. Kan kalau wasiat tidak boleh, ada nas hadis kan tidak boleh apa? Kepada ahli waris. Juga kalau kepada selain ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu kan ada dalam masalah wasiat. Tapi ini wakaf, apakah disamakan juga, dikiaskan dengan apa? Dengan wasiat. Tadi sebagian ulama menyamakan dengan wasiat. Sebagian lain mengatakan tidak sama dengan wasiat. Kalau wasiat memang tidak boleh. Tapi kalau wakaf, boleh. Tatkala dikatakan kepada Imam Ahmad, bukankah engkau berpendapat bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris? Imam Ahmad mengatakan, iya. Wal waqfu ghairul wasiyah. Sedangkan wakaf itu bukan wasiat. Kenapa? Karena wakaf itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Dan tidak menjadi milik bagi ahli waris yang diberikan wakaf itu. Mereka hanya mengambil manfaatnya. Jadi kata Imam Ahmad dalam satu ayat, kenapa berpendapat boleh? Karena wakaf itu beda dengan wasiat. Kalau wasiat, orang dikasih wasiat. Kasih tanah, ini wasiat buat kamu. Boleh nggak dijual sama dia? Boleh, milik murni itu kan. Nah kalau wakaf itu tidak boleh dijual. Hanya diambil manfaatnya saja. Makanya Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan boleh wakaf kepada sebagian ahli waris di saat sakit yang menghantarkan kepada kematian. Kemudian selanjutnya orang yang mengelola harta wakaf ini boleh memakan dari hasilnya. Tadi dalam hadis Umar bin Khattab, la junaha 'ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf. Tidak ada dosa atas orang yang mengelolanya untuk makan darinya dengan cara ma'ruf. Maksudnya cara ma'ruf itu yang wajar menurut kebiasaan. Imam Al-Qurtubi mengatakan, jaratil adatu bi annal amil ya'kulu min samaratil waqfi hatta law ishtaratal waqif annal amil la ya'kulu lastaqbaha dzalika minhu. Sudah menjadi kebiasaan bahwa orang yang mengelola itu makan dari apa hasil wakaf itu. Sehingga seandainya orang yang wakaf mensyaratkan bahwa orang yang mengelola tidak boleh makan darinya, tentu itu dianggap buruk oleh orang pun. Berarti tetap ya, walaupun yang wakaf mensyaratkan yang mengelola tidak makan, tetap boleh makan darinya. Kemudian, faldilu ri'il waqfi yusrafu bimithlihi. Hasil dari apa dari wakaf kalau ada lebihnya disalurkan kepada yang semisalnya. Umpamanya ini orang wakaf kebun, kan ada ini buat fuqara dan yang lainnya, ini sudah mencukupi mereka, ada lebihnya itu kan. Nah itu disalurkan juga kepada yang semisalnya. Umpamanya orang mewakafkan ini kebun ini hasilnya buat kebutuhan masjid, pengelolaan masjid. Ternyata apa hasilnya? Lebih. Mau masjid ini, masjid namanya masjid apa? Jami Fulan. Ternyata lebih, maka boleh disalurkan ke masjid yang lain. Tapi di sini ke apa yang misalnya, semisalnya. Begitu juga kalau seandainya masjid yang lama yang dituju wakafnya itu, kemudian hasilnya buat pengelolaan masjid ini rusak masjidnya, sudah nggak dipakai lagi, maka disalurkan ke masjid yang lain. Karena tujuannya adalah jenis masjid itu kan, bukan masjid itu saja. Kemudian ibdalul manzur wal mauquf bi khairi minhu, mengganti yang barang yang dinazarkan atau yang diwakafkan dengan yang lebih baik. Di sini inta'at talat manafi'ul waqfi li kharabihi jaza inda ba'di ahli ilmi bay'uhu wa sarfu samanihi fi mislihi. Kalau seandainya manfaat wakaf itu terlantar, punya masjid nih, wakaf tanah untuk masjid, dibangun masjid, ternyata masjidnya kosong atau pemukiman dipindahkan ke tempat yang lain, nggak ada apa, masjid tidak ada jamaahnya, maka apa boleh tanahnya dijual, ya, dan diberikan tanah yang sama untuk masjid di tempat yang ada pemukiman. Di sini wa in fadula syai'un wa surifa fi masjidin aw tasaddaqa bi al-fuqara wal masakin. Di sini kalau ada lebihnya boleh dimanfaatkan ke masjid atau disedekahkan kepada fuqara dan masakin, berarti kepada jihad boleh kalau ada lebihnya, gitu kan. Kalau ada lebihnya. Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan mengganti barang nazar atau yang di barang wakaf dengan yang lebih baik itu ada dua macam. Pertama, ayyakunal ibdalil hajah. Mengganti karena untuk kebutuhan. Seperti umpamanya pihak yang pertama yang dituju apa terlantar atau tidak dimanfaatkan. Kayak tadi kan masjid tidak dipakai lagi. Maka di sini apa? Dijual dan dengan uangnya itu apa dibeli yang semisalnya. Umpamanya orang wakaf kuda. Terus kudanya udah apa? Udah kan sering dipakai apa jadi kuda untuk jihad itu kan? Apa jadi tidak bisa ya ada kecapean itu kan, sakit, kada jual, boleh terus beli yang semisalnya. Boleh. Ya tadi kan masjid yang pertama wakaf tanah rusak atau ditinggalkan penghuninya apa penduduknya, maka boleh dijual dan dipindah ke tempat yang lain. Yang kedua, al-ibdal li maslahatin rajihah, mengganti karena maslahat yang lebih unggul. Umpamanya orang mewakafkan masjid, ini umpamanya mewakafkan tanah untuk masjid. Tapi masjid di sini kalau dia inginnya di sini, tapi ternyata di sini apa sudah ada masjid yang lama yang apa tidak boleh kan bikin masjid baru, maka diganti dengan masjid yang lain di tempat yang lebih manfaat. Di sini Imam Ahmad berhujjah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang lain dan bekas masjid itu dijadikan sebagai pasar kurma. Umar, masjid Kufah yang lama dipindahkan ke tempat lain dan bekas masjid yang lama itu jadi apa? Pasar tukang kurma. Ini mengganti apa? Mengganti masjid kan, bahkan tempatnya diganti apa dipakai untuk apa pasar itu kan. Itu memindah tempat ya dan tempat itu digunakan untuk yang lain, itu dalilnya ada Umar bin Khattab melakukannya. Sekarang tempatnya sama tapi bangunannya dirubah seperti apa? Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma membangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan bangunan yang lama, kan dibongkar bangunan yang lama kan, dibangun masjid yang lebih luas dengan bahan-bahan yang lain di luar apa di tempat yang sama, itu juga boleh. Masjidil Haram kan, Masjidil Haram juga apa bangunan yang lamanya apa sudah tidak ada, dibangun di tempatnya tempat yang bangunan baru, itu boleh. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika habis putuh Mekah mengatakan, laula anna qaumaki hadisu ahdin bil jahiliyatin la naqadtul ka'bata wala alsaqtuha bil ardi wala ja'atu laha babaini baban yadkhulun nasu minhu wa baban yakhruju minhu nas. Di sini kata Rasulullah, seandainya kaum kamu itu tidak baru masuk Islam, tentu aku robohkan Ka'bah dan aku bangun kembali. Dan aku jadikan apa? Memiliki dua pintu. Pintu untuk masuk, pintu untuk keluar. Tapi karena melihat orang Arab baru masuk Islam, orang Arab terhadap Ka'bah mereka sangat mengagungkan. Makanya Rasul tidak jadi membongkarnya. Nah, berarti di sini boleh kan? Berarti kan membongkar, terus diganti kan? Bangunannya kan diganti. Itu menunjukkan boleh, padahal kan wakaf gitu kan. Adapun wakaf gula itu hasilnya, tadi kan wakaf kebun, ya, hasilnya yang diambilnya manfaatnya. Ini orang mewakafkan rumah atau pasar atau kebun atau desa yang penghasilannya sedikit, terus diganti dengan kebun yang lain yang penghasilannya lebih banyak, itu boleh juga. Karena apa alasannya? Bila saja masjid itu kan diganti dengan sesuatu yang bukan masjid, tadi kan masjid jadi pasar kan, masjid dipindahkan itu boleh. Berarti apa? Di sini mengganti, memindahkan wakaf yang bukan masjid, yang tadi kebun, untuk yang lebih manfaat dan lebih banyak hasilnya adalah lebih boleh. Kemudian hurmatul idrar bil warasah, haram memadaratkan ahli waris. Orang ketika mau wakaf itu tidak boleh tujuannya memadaratkan ahli waris. Tujuannya supaya ahli waris kebagian sedikit itu kan. Tidak boleh, karena Allah mengatakan la dararo wa la dirar fil Islam. Kalau diindikasikan bahwa dia melakukan wakaf itu tujuannya itu idrar kepada ahli waris, maka wakafnya batil. Sehingga tidak boleh dilaksanakan wakafnya tersebut. Karena wakaf yang tujuannya untuk memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, itu adalah batil. Sehingga ketika orang wakaf tujuannya untuk supaya ahli waris, umumnya anak-anaknya sudah meninggal dunia, umumnya kan, tinggal saudara-saudaranya itu kan. Nah, dia tidak ingin saudaranya dapat warisan banyak. Akhirnya apa? Tujuannya supaya saudaranya dapat warisan sedikit, akhirnya sepertiganya dia wakafkan. Itu kalau tujuannya idror tidak boleh. Itu kaitan dengan wakaf. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.